Ada Mbak Heni, ada Mbak Mia juga, Mbak Dewi. Selamat malam semuanya. Nanti artis, Mbak Heni sama Mbak Evi ya. Barinya ya. Maju ya. Lele lele dudu lele. Kating berarti. Sembilang patile telu. Kating dia. Wong ganteng sapa arane? Bos Tino, Bos Anwar. Bos Tino karo Bos Anwar. Yen wangsul kulane melu. Mobilnya sesek. Ngojek bae. Isinya lompat kopra des bae biasa iki ya, ngojek. Mas Mamang sound sistemnya siaga. Kanggo Mas Mamang sing duwe, sing duwe apa? Kanggo Bos Tino, Bos Anwar sing duwe lagu. Kanggo kancak-kancak arang tengah karang anyar. Wanting rondo lejaku jabone langkawulune. Langkawulune. Konek opening pada tekan konek Bos Tino ge. Kabeh seluruh entertainment kudu. Pitik wali rondo lejaku jagone langkawulune. Jagone langkawulune. Lagi cilik masa bodoh wis gede pada demen. Magari elong sunesuk meneyaman. nih mau ngelorok ya. Bos Anwar karo bos Dino ya. Duitnya langka seri ini ya. Kami ini dewek. Orang tong-tong dongin pinginnya kali kerdus bayi ya. Jebule ini enak nyawer tangannya kebek. Gede pada demene, malah demenan boy, tanggane nyong demenan boy. Ireng-ireng gula Jawa manis selangka padane, manis selangka padane. Takang demen aku lane cinta, ya wis aja suwe-suwe. Juragan, juragan, juragan. Melu mas. Langsung. Ini juragan-juragan semua yang joget. Bang kencur jailah, lengku yang membangi kuning. Arah balik makari elok, sup ngesup meneyamani. Aja bodoh juragan. Bos Tino karo bos Anwar ge duwe langsung serine langsung juragan empang ge juragan kabeh ge. Punten aja pada medun ya bos.